dia tidak mengukur turun tapi tidak mengukurnya. Rabi. Akalna wa syarabna. Kami makan dan kami minum. Syaribna. La akalna wala syaribna. Kami tidak makan dan kami tidak minum. Lewat ceritakan ini yang tadi dorob ini sa'alani ya. Supaya apa? Supaya enggak boleh pukulan. Ganti ya. Kalau anak-anak contoh-contohnya itu pukul-pukulan, nanti mengajarkan kekerasan. Makanya ganti sa'ala. Nah, jadi pemilihan kata untuk anak-anak juga harus diperhatikan. Walaupun sekedar contoh. Contoh kalimat ya. Yang TA juga ya. Nanti udah kasih contoh pukul-pukulan. Belas kan. Sa'alani wa sa'altuhu. Nakra. Qara'ta ad-darsa wa katabtahu. Qara'ta ad-darsa wa katabtahu. La qara'ta ad-darsa wa la katabtahu. La qara'ta ad-darsa wa la katabtahu. Athani. Athani. Ra'aituhu wa kallamtuhu. Ra'aituhu wa kallamtuhu. La ra'aituhu wa la kallamtuhu. La ra'aituhu wa kallamtuhu. Apa-apa? Hah? Kurang. Kurang. Sa'asalitu. Sa'alitu. Sa'alani wa sa'altuhu. Sa'alani wa sa'altuhu. La sa'alani wa la sa'altuhu. La sa'alani wa la sa'altuhu. Ar-rabi'. Ar-rabi'. Akalna wa syaribna mundul barihati. Akalna wa syaribna mundul barihati. La akalna wa la syaribna mundul barihati. La akalna wa la syaribna mundul barihati. Sejak tadi malam enggak makan enggak minum. Mundu itu sejak al-barihah tadi malam. Asamin al-ana ta'ti wa qad intaha ad-dars. Apakah baru sekarang kamu datang dalam keadaan pelajaran sungguh hampir atau telah selesai? Naam. Pembahasan kita di sini idza dakhalat wawul hali ala jumlatin fi'liyatin fi'luha madin musbatun dakhalat ma'aha qad. Apabila waw ma'iyah, waw hal masuk kepada jumlah fi'liyah, mana jumlah fi'liyahnya? Intaha ad-darsu. Nah, kemudian fi'ilnya madi, intaha fi'il madi musbat, tidak ada nafi, maka masuk bersamanya qad. Nah. Ini hukumnya apa? Wajib ya, wajib diiringi dengan qad. Kalau nafi, kalau manfian, maka tidak boleh diiringi dengan qad. Contohnya apa yang manfi? Jitu wasyamsu tali'atun. Jitu wama asyamsu tali'atun. Atau wama tala'ati syamsu. Kalau cuma pilih j itu wama tolaat asam tidak boleh diiringi dengan qad. Tama lil misal summa akmil lin naqis. Perhatikanlah contoh kemudian sempurnakanlah yang kurang. Contohnya dakhaltu masjid wal imamu yusallim. Ini antum diminta merubah apa? Wawu haliyah masuknya ke jumlah fi'liyah. Yang sebelumnya masuk ke jumlah ismiyah. Contohnya di sini dakhaltul masjidah, aku masuk masjid dalam keadaan imam sedang salam. Nah, masuk masjid imam sedang salam. Baik, kemudian dirubah al-imamu yusallim diganti jumlah fi'liyah, fi'ilnya madi musbat. Dakhaltul masjidah wa qad sallamal imamu. Aku masuk masjid dan dalam keadaan, berarti kan di sini bukan dan, bukan wawu ataf tapi wawu apa? Hal dalam keadaan imam telah salam. Ketika fi'ilnya fi'il madi musbat, maka diiringi dengan qad. Al-awwal Usman. Yukabbiru artinya dalam keadaan imam sedang dakhaltul masjid wa qad kabara imam. Artinya wa qad kabara imam. Allah buat sedang. Allah bertakbir. Sini dengan qad. Tani. Muadzin. Aqama yukimu fi'il madinya aqama af'ala aslinya aqwam. Salis asalna madina kan munawwarat syamsu taghrubu. Kami sampai di Madinah al-Munawwarah dalam keadaan matahari terbenam. Asalna madina kan munawwarat waqad urbatish syams. Syams apa? Syamsu. Nah, qad qarabat asyamsu mu'annas ya. Sehingga diberi tak anis. Terus? Kami masuk Madinah al-Munawwarah dalam keadaan matahari telah terbenam. Al-Rabi' wasaltul matara wa ta'iratu tahbitu. Aku telah sampai di bandara dalam keadaan pesawat. Wasaltul matara wa qad habaqa at-ta'iru habaqatit ta'iratu. Naam, qairu muannas habaqatit ta'iratu. Aku telah sampai di bandara dan dalam keadaan pesawat telah mendarat. Naam. Khamis fa'ilnya qad syarah al-mudarrisu fa'ilnya yasrah mana? Syaraha mana? Jasa maf'ulnya, fa'ilnya mana? Waqad syaraha al-mudarrisu artinya Al-awwalu dakhaltu al-masjida wal-imamu yukabbiru. Dakhaltu al-masjida wal-imamu yukabbiru. Dakhaltu al-masjida waqad kabbara al-imamu. Dakhaltu al-masjida waqad kabbara al-imamu. Sani dakhalna al-masjida wal-muadzinu yuqimu. Dakhalna al-masjida wal-muadzinu yuqimu. Dakhalna al-masjida waqad aqama al-muadzinu. وصلنا المدينة المنورة والشمس تغرب. وصلنا المدينة المنورة وقد غربت الشمس. وصلنا المدينة المنورة وقد غربت الشمس. Ar-Rabi. Wasaltu al-matara wa ta'iratu tahbitu. Wasaltu al-matara wa ta'iratu tahbitu. Wasaltu al-matara wa qad habatatit ta'iratu. Wasaltu al-matara wa qad habatatit ta'iratu. Al-Khamis. Al-Khamis. Dakhaltu al-fasla wal-mudarrisu yashrahu ad-darsa. Dakhaltu al-fasla wal-mudarrisu yashrahu ad-darsa. دخلت الفصل وقد شرح المدرس الدرس. دخلت الفصل وقد شرح المدرس الدرس. Sudah keterangan kalau wawu hal setelahnya jumlah isminya langsung ya. Nah, wal imam yusallim wal muadzin yuqim langsung, tidak ada tambahan qad. Tapi kalau wawu hal kemudian jumlah fi'liyah fi'ilnya madin musbat maka diiringi dengan qad, itu kaidahnya. Atas ya. Qala wa ja'altuhu bainakum muharraman. Muharraman dibaca nasab sebagai apa ya Fana? Maf'ul bi kan maf'ul awal. Dhamir ha nah, ja'ala itu butuh dua maf'ul. Nah. Ja'ala huna min af'ali tahwili bi mana sayyara wa hiya bi mana sayyara. Ja'ala di sini adalah termasuk fi'il tahwil, memiliki makna sayyar, menjadikan. Tansibul maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khabarun. Ja'ala yang bermakna sayyara menasabkan dua maf'ul yang asalnya mubtada' dan khabar. Ada ja'ala makna lainnya? Yang sudah antum ketahui. Alhamdulillah. Mana ja'ala yang lainnya? Memulai. Karena syara'a contohnya apa? Oh, di sini ada ini. Ada di sini. Ada empat makna ja'ala ya. Yang pertama sayyara, yang kedua dhanna, yang ketiga syuru, yang ketiga aujada. Nah, kita baca. Ada berapa makna tadi? Penabila? Satu. Langsung memulai. Sayyara. Menjadikan. Terus membuat itu yang mana? Ya sayyara itu menjadi. Au jada itu khalaqa. Nah, yang keempat. Ya. Baik. Di sini au ja'ala bermakna sayyara itu menasabkan dua maf'ul bi asalnya mubtada khobar. Ya. Karena nanti ada yang termasuk menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada' khobar. Nah, seperti apa? A'ta, ya, memberi. A'ta itu Zaidan kitaban. Aku memberi Zaid kitab. Kan aslinya bukan Zaidun kitabun, beda. Nah, jadi di sana ada fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul, ya dua, asalnya mubtada' khobar dan asalnya bukan mubtada' khobar. Nah, yang asal mubtada' khobar tadi masuk di antaranya ja'ala, dhanna. Yang tidak ya sebut ta'ko. Nah, sama. Nah. Baik, contohnya di sini al-khamru haramun. Khamr itu haram. Ja'ala Allahul khamra haraman. Fi tanzil alam taru kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Wa ja'ala al-qamara, Allah menjadikan bulan padanya nuran sebagai cahaya. Ini asalnya al-qamaru nurun. Mubtada' khabar. Wa ja'ala syamsa sirajan, Allah menjadikan matahari sebagai pelita. Al-qamara maf'ul bih pertama, nurun maf'ul bih kedua, asy-syamsa maf'ul bih pertama, sirajan maf'ul bih kedua. Wa tsani, awallahu ja'ala lakumul arda sitisatan. Allah telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan. Mana maful di pertama dan keduanya? Abu Sofia. Arda yang kedua, sitisatan. Salis walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan. Apa artinya ya, kenapa? Azam. Kalau seandainya Rabbmu berkehendak, niscaya Allah akan menjadikan manusia itu satu umat. Nah, mana makhluk pertama dan keduanya? Pertama, makhluk kedua, umatan. Nah, mana yang kedua? Dikasih tanda ya, biar jelas. Wa ta'ti ja'ala bimana dhanna wa hiya min af'ali rujhani. Kadang-kadang dan datang juga ja'ala bermana dhanna, dia termasuk af'alu rujhan. Memberi faedah, ada yang memberi faedah dhan dan yakin, ada yang memberikan faedah dhan saja. Nahu wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatan. Dan mereka menyangka malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai inatan, perempuan. Mana maf'ul pertama dan keduanya? Yang pertama al-malaikata, yang kedua inatan. Nah, ja'ala fi hadainil ma'nayaini min akhwati dhanna. Ja'ala dengan dua makna ini termasuk saudara-saudara dhanna, menasabkan dua maf'ul. Makna dhanna yang ketiga, ja'ala yang ketiga, wa takuna aidan min af'ali syuru. Dan juga ja'ala itu termasuk perbuatan-perbuatan yang bermakna memulai. Wa ta'malu hayna idin amala kana. Ketika itu dia beramal seperti amalan kana. Kekhususannya apa? Ya, af'alu syuru itu saudara-saudara kana, tapi ada kekhususan. Kekhususannya apa? Obarnya harus berubah. Jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari'. Nah, itu kekhususannya. Contohnya, ja'ala hamidun yadribuni. Artinya apa ya, Luqman? Ja'ala hamidun yadribuni. Hamid menjadikanku memukul aku. Yadribu memukul. Nah, dari nah, Hamid mulai memukulku. Hamidun dibaca rokok sebagai apa ya, Pak Luqman? Fa'il. Sebagai apa ya, Pak Ibrahim? Fa'il. Pak Usman? Udah digeser-geser, dioper itu salah biasanya. Jangan diteruskan. Ya gak mesti, tapi seringnya kalau udah di apa, geser itu salah. Anda yang kena besak? Isim apa? Nah, isimnya Ja'ala. Iya, tadi kan saudaranya siapa? Kan. Nah, tapi punya kekhususan. Kekhususannya apa? Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mudhari yadribuni. Waqad marrat bika fi darsin sabiqin. Dan sungguh telah berlalu bersamamu pada pelajaran yang lalu, katanya. Sudah lewat. Lewat. Sudah lewat. Baik. Yang keempat. Wa ta'ti bima'na aujada. Ja'ala juga datang dengan mana aujada. Mencipta. Wahia fi'lun tamun. Wa tansibu maf'ulan wahidan. Dia fi'il yang sempurna. Menasabkan satu maf'ul saja. Kama fi qawli ta'ala alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura. Artinya apa ya, Pak Nabila? Puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit. Langit-langit dan menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Ja'ala ini artinya menciptakan. Tugas ini ya, ayin makna ja'ala fi ma ya, ditentukan makna ja'ala pada apa yang berikutnya. Coba dilatih, diperhatikan makna ja'ala di sini apa ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan. Sorry. Nah. Apa? Taklil. Nah, ini maksudnya apa? Taklid. Berlaku. Kenapa enggak berlaku? Ya kan sungguh. Maksud bil madi. Hah? Ya maksudnya bil madi kan? Iya. Yeah. Sungguh. Iya. Masuk masjid, sungguh imam telah salam. Kenapa? Hamid mulai memukulku. Ja'ala maknanya syara'a, mulai. Tahunya dari mana? Karena setelah yang rofa itu fi'il sebagai khobarnya. Kalau itu bisa dilakukan ketika, ya ini bisa juga ya. Dalam keadaan ketika sambil juga kadang seperti itu. Iya, bahasa Indonesia yang bagus gimana lah, tapi nggak terlalu jauh. Oh, maknanya jadi dipahami. Karena kalau diartikan dalam keadaan semua kan kadang enggak pas. Ya. Baik. Kita masih di halaman 60. Misal dari bab fa'ula yaf'ulu. Wajubaya Jubatan. Ya ujubu, ujubatan. Siapa tadi terakhir? Nabi ya? Apa ibu? Raihan dibaca. Ya ujubu, ujubatan. Wajibun. Wajibun. Ujub. Iya. Wajibun. Wajibun. Nijabun. Ujibah. Yujabun. Rau. Wajibah. Yaujubu. Wujubatan. Wajibun. Wajibun. Ujub. La. Saujub. Wajibun. Wajibun. Nijabun. Ujibah. Wajibun. Orang laki-laki yang orang yang takut. La taujub. Janganlah engkau takut. Mati maklum. Faula. Cucu, Pak Ulayapul. Yaujubu. Aujubani. Rau. Yaujubani yaujubuna. Taujubani yaujubna. Taujubani taujubuna. Taujubani taujubuna. Yaujubuna. Berikutnya wajuza. Wajuza yaujuzu wajazatan wajizun mawjuzun mawjuzun mawjuzun mawjuzun mawjuzun mawjuzun wajuzun mawjuzun mawjuzun mawjuzun mawjuzun mawjuzun mawjuzun mawjuzun Al-Wajiz. Pernah dengar ya Al-Wajiz? Kitab Al-Wajiz. Apa itu Al-Wajiz? Yang ringkas. Ujuz. Ringkaslah. Maujuz. Yang diringkas. Wahu syah, wahu syah, wahu syah, kotor, kotor, rendah, hina, jelek. Masuk ya. Wahu syah, wahu syah. Ukhush. Ukhisha. Rau. Wakhusha yaukhushu wakhashatan wakhishun mawkhushun. Ukhush la taukhush mawkhishun mawkhishun ni mawkhushun. Ukhisha yaukhushu. Wahusha. Baik, nak tahu ini ada berapa? Ustaz.